menerangi. Tiada lagi tawa canda di sini. Karena jurang perbedaan kita semakin jauh, kau tak mau mengerti dengan perasaanku di sini. Biarlah ku sendiri, sendiri menanggung beban semua ini. Hadir di sisiku karena jurang.